ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Tiada lain adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Allah menciptakan jin, demikian pula manusia. Masing-masing mereka diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya syariat Islam, akal Islam, melarang kita untuk meminta perlindungan kepada sesama selain jenis manusia, apa jenis daripada dari kalangan jin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal ins" Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya kata Allah, ada beberapa orang laki-laki yang meminta perlindungan kepada beberapa orang jin. Fazaduhum rahaqa. Maka para jin itu semakin menambah mereka kelelahan. Para jin itu semakin menambah mereka kesesatan. Ini menunjukkan ya akhal Islam, bahwasannya para jin yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari api senantiasa berusaha bagaimana menyesatkan manusia. Maka Allah melarang kita untuk berlindung kepada jenis dari jin ini. Karena sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang besar, sehingga terkadang menjadikan seorang hamba keluar dari Islam. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tentang masalah sihir, beliau berkata bahwasannya sihir itu dari sisi hukum ada dua macam. Yang pertama, sihir yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Seperti apa? Kata Imam Syafi'i, yaitu apabila disertai dengan pengagungan kepada para jin, memberikan berbagai macam ibadah-ibadah seperti menyembelih, entah itu menyembelih ayam ataukah menyembelih ataukah ia berkorban dengan sebutir telur ataupun yang lainnya yang sifatnya persembahan kepada para jin itu, berupa sesajen-sesajen, makanan-makanan yang barangkali digantungkan di pohon-pohon ataupun yang lainnya. Ini hakikatnya adalah mendekatkan diri, bertaqarrub, mengagungkan para jin. Maka yang seperti ini kata Imam Syafi'i rahimahullah mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Yang kedua kata Imam Syafi'i, sihir yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari millatul Islam, yaitu sihir yang tidak disertai padanya pengagungan para jin. Akan tetapi ikhwatul Islam, sihir seperti ini sangat jarang terjadi. Barangkali yang bisa ikhwatul Islam diberikan permisalan adalah sihir-sihir berupa sulap-sulap yang bermodalkan kecepatan tangan, karena ia adalah menyihir, akan tetapi ia tidak menggunakan jin atau tidak melakukan pendekatan kepada para jin. Adapun ya akhal Islam, yang kita lihat dan kita saksikan bahwasannya sihir-sihir yang ada, hampir bahkan semuanya, pastilah mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada jin. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu kanuragan, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, seseorang yang katanya tidak mempan dibacok, seseorang yang katanya bisa berjalan di atas air, seseorang yang katanya bisa berjalan atau dia bisa terbang di udara, pastilah itu dikarenakan mereka mendekatkan diri kepada para jin. Pastilah itu karena mereka bertaqarrub, mendekatkan diri dan memberikan berbagai macam pengorbanan-pengorbanan kepada para jin. Ini termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan syirkun akbar, syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari millatul Islam. Akhul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Banyak kaum muslimin yang tertipu dengan jenis daripada sihir, yaitu yang dibacakan padanya ayat kursi ataupun salah satu daripada surat dari Al-Quran. Mereka menganggap bahwasannya ilmu-ilmu kanuragan ataupun sesuatu yang luar biasa dahsyat, seperti seseorang yang tidak mempan dibacok ataupun yang lainnya, mereka dapatkan dengan cara membaca barangkali ayat kursi dibaca 1000 kali setiap malam Jumat misalnya. Atau dibaca surat Inna a'tainakal kautsar diulang-ulang. Katanya siapa yang membaca Inna a'tainakal kautsar dengan diulang-ulang pada malam tertentu, maka ia bisa memukul orang dari jauh. Semua ini akal Islam permainan iblis la'anahullah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Tidak pernah kita mendengar bahwasanya Rasulullah SAW tidak mempan dibacok. Bahkan Rasulullah ya akhal Islam, pada waktu perang Uhud, beliau terluka. Kepalanya bocor, gigi serinya patah, demikian pula pipinya tertancap. Kalaulah tidak mempan dibacok itu termasuk karomah yang diklaim oleh mereka bahwasanya itu sebagai sebuah karomah secara mutlak, tentu Rasulullah SAW yang berhak melakukannya. Tentu para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca ayat kursi misalnya atau surat tertentu misalnya, untuk supaya dia bisa memukul orang dari jauh ataupun yang lainnya. Akan tetapi ternyata tidak ada. Tidak pernah kita mendengar satupun sahabat yang bisa memukul orang dari jauh, atau tidak mempan dibacok, atau berjalan di atas air. Adapun ada di antara mereka, itu adalah karomah. Kata para ulama, sihir dan karomah jauh berbeda. Tidak setiap yang luar biasa terjadi pada seseorang disebut dengan karomah. Karena para dukun pun terjadi pada mereka sesuatu yang luar biasa. Barangkali para dukun sebagian mereka tidak mempan dibacok. Sebagian para dukun bisa terbang di udara. Maka dari itu para ulama membedakan antara sihir dan karomah dengan 3 perbedaan yang sangat jelas. Benang yang sangat jelas. Yang pertama, bahwasannya karomah itu datang sendiri. Sedangkan sihir itu dicari. Dicari dengan berbagai macam cara. Entah itu dengan cara berbuat bid'ah seperti tadi, membaca ayat kursi 1000 kali setiap malam Jumat. Apa kita pernah mendengar Rasulullah SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk membaca ayat kursi 1000 kali? Atau surat tertentu dengan tujuan dan niat untuk mendapatkan ya sesuatu yang luar biasa yang ia ingin dapatkan? Wallahi ini semua bid'ah ya akhi. Makanya kalau dikatakan bukankah setan lari dari ayat kursi, kita katakan ya akhi, ayat kursi akan bermanfaat buat mereka yang mentauhidkan Allah. Ayat kursi akan bermanfaat melindungi seorang hamba dari syaitan apabila ia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila orang ini berbuat bid'ah, Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena bid'ah lebih disukai oleh iblis, maka bagaimana ayat kursi itu akan memberikan perlindungan kepada akhal Islam, kepada orang yang membacanya? Sekali-kali tidak. Ummat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Perbedaan ini jelas sekali. Yang pertama, bahwasannya karomah itu datang sendiri. Terkadang orangnya tidak merasa. Makanya karomah tidak bisa didemokan. Siapa saja kiai yang bisa mendemokkan karomahnya, ketahuilah dia adalah dukun. Walaupun dia pakai sorban, walaupun dia berbaju jubah, walaupun dia bisa bahasa Arab, jangan anda tertipu dengan penampilannya. Karena ya akhi, para sahabat tidak pernah mendemokkan karomahnya. Adakah kita pernah mendengar Umar bin Khattab mendemokkan karomahnya? La wallah, ia datang sendiri sebagai pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Akhal iman a'azzani Allah wa iyakum. Sedangkan sihir dicari. Sebagian orang mencari dengan pernapasan. Katanya ini bisa memberikan kekuatan tenaga. Kemudian dia dengan pernapasan tertentu, dengan ritual tertentu, dengan dikosongkan ya hatinya, atau dengan atau dengan zikir-zikir yang dibuat-buat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dengan niat-niat yang tentunya niatnya tersebut tidak sesuai dengan syariat. Barangkali kemudian dia bisa memukul orang dari jauh. Katanya ini adalah pernapasan. Akhal Islam, itu bisa terjadi apabila niat seseorang mengharapkan sesuatu yang demikian itu. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Terkadang seseorang mencari dengan cara berpuasa, disebut dengan puasa mutih. Setelah 3 hari ia tidak makan apa-apa kecuali nasi. Dia di 3 harinya kemudian mendapatkan kekuatan supranatural. Terkadang seseorang mendapatkan mencari sihir itu dengan cara apa ya akhi? Mereka yaitu bersemedi di gua-gua. Sehingga kemudian mendapatkan kekuatan supranatural, kekuatan yang luar biasa, dahsyat. Wallahi itu bukan dari Allah, bukan pula dari malaikat. Itu semua dari para jin yang menjadi teman-teman mereka. Akhal Islam a'azzani Allah. Perbedaan yang kedua kata para ulama, bahwasannya karamah hanya terjadi kepada orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah, berbuat bid'ah dan maksiat. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ra'aitu rajulan," kalaulah aku melihat orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalnya apakah sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Di sini Imam Syafi'i memberikan parameter yang jelas di akal Islam, bahwasanya sesuatu itu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang, apakah itu karomah atau bukan, dilihat dari amalnya. Apakah amalnya sesuai dengan sunnah ataukah amal itu malah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhi, yang ketiga kata para ulama, perbedaannya bahwasannya sihir itu bisa digagalkan dengan zikir kepada Allah, sedangkan karamah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Karamah pemberian dari Allah. Maka dari situ ya akhi, dengan 3 perbedaan ini kita bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang bukan sihir, mana yang karamah dan yang mana yang berasal dari syaitan sebagai pembantu-pembantu mereka. Iya dan billah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين أمة الإسلام. Berbagai macam bentuk penghambaan diri kepada para jin telah begitu menyebar di negeri kita yang tercinta ini. Para petani yang mendekatkan diri dengan kepada nama yang bernama Dewi Sri katanya, yang hakikatnya adalah para jin, mereka gantungkan sesajen-sesajen di pohon-pohon dan yang lainnya. Mereka juga yang berada di pergunungan, mereka menyembelih lembu ataupun yang lainnya, disimpan entah itu di kawah Gunung Merapi ataupun yang lainnya, mendekatkan diri kepada para jin yang diklaim bahwa mereka adalah para penjaga gunung itu. Para nelayan, mereka kemudian ya akhul Islam mempersembahkan sembelihan-sembelihan untuk para jin yang diklaim katanya sebagai penunggu lautan. Semua ini akhi kesyirikan ya subhanallah, yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Makanya tidak heran apabila musibah silih berganti menimpa negara kita ini, karena kesyirikan masih merajalela, karena kesyirikan masih menjadi kesukaan manusia. Sehingga tidak aneh apabila ya akhal Islam Allah menimpakan adab yang silih berganti. Kemarin tsunami, kemarin kita mendengar tentang gempa bumi, kemarin kita mendengar berbagai macam musibah, Gunung Merapi meletus, banjir bandang dan yang lainnya. Namun sayang, manusia tidak mau mengambil pelajaran. Manusia tidak mau mengambil pelajaran. Tidak ada yang menjadikan mereka kapok kecuali satu, yaitu adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu ya akhal Islam. Jangan sampai seperti itu, yaitu seperti orang-orang ahli kitab yang diberikan berbagai macam peringatan namun tidak mengambil peringatan. Maka kewajiban kita akhal Islam yaitu menjadi ulil albab, orang-orang yang diberikan otak, yang diberikan akal pikiran, kemudian mengambil dan memetik pelajaran-pelajaran yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribum Mujibu Da'wat fa ya qadhi al hajat. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.